sampai mati.

hidup tanpa cinta tak akan bahagia. Apakah artinya hidupmu penuh emas permata? Apakah artinya kalau batinmu selalu tersiksa? Apakah artinya kasih sayang tak pernah kau rasakan? Sayang, sayang seribu kali sayang. Ku telah lelah.

Cinta bukan hasil hitungan. Siapa bilang, siapa bilang cinta bukan hasil hitungan? Siapa bilang, siapa bilang cinta bukan nilai dan harga? Cinta buta, cinta buta tanpa mata dan telinga. Cinta buta, cinta buta, orang bilang tak berharga. Oh, setiap hari aku kembali. Tutupkanlah sama pintu, matikanlah sama lampu kamar kurungku. Hatiku kan tetap tenang karena ada sinar terang dari Tuhanku. Aku akan selalu berjalan. batas waktu yang telah tertentu. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Terima kasih.

berlang sebening gemar.